Bersamanya ku doakan untuk selamanya. Walaupun hatiku tak mampu untuk memilikimu, bila kau bahagia aku bisa apa. Dan biarlah sendiri, teruskanlah bahagiamu. Terasa menyenangkan melihat dirimu bahagia. Hidup bersamanya ku doakan untuk selamanya. By Astrid, aduh lagunya parah pokoknya banget. Jangan lupa di subscribe, pokoknya jangan. Jangan lupa kalau suka ya di subscribe, terus abis itu di like videonya. Jangan lupa di share. Oh iya, di share dulu. Terus abis itu kalau kalian ada request, komen di bawah ya. Kalian pengen lagu apa? Sekali lagi terima kasih and thanks for watching. Thanks for watching. Jangan lupa follow Instagram, Facebook dan juga Twitternya kita. Semuanya namanya sama Avikila, A V I W K I L A. Sekali lagi, thanks for watching.